tatapmu tajam, tajam setajam ujung belati. Oh kulitmu halus sehalus bludru, oh perawan sumpah mati aku tak dusta. Oh bibirmu merah semerah delima, oh perawan sumpah mampus aku ya suka. Getar bibirmu kencang ketika pertama aku cium kau. Oh detak jantungmu kencang ketika pertama aku raba kau. Saat itu ku tahu ada kecewa pada untaian senyummu. Dan saat itu ku tahu ada suka pada semua getarmu. Pertama sekali bibirmu ku sentuh, oh perawan jelas benar balasmu acuh. Pertama sekali tubuhmu ku raba, oh perawan jelas benar balasmu kaku. Kau ucap terima kasih untuk ciumku, untuk rabaku. Oh, kau ucap terima kasih. Minggu selanjutnya aku kau tagih. Kau datang sendiri malam hari minta lagi cium. Kau datang sendiri malam hari minta lagi raba. Kau datang sendiri malam hari bilang sumpah cinta. Kau datang sendiri malam hari bilang sumpah rindu. Tahu persis hatimu, sukai aku tapi malu. Sejak dulu ku tahu persis hatimu, inginkan aku tapi ragu. Oh tatapmu mencerminkan hasratmu, oh tatapmu membuat runtuh aku. Sekarang aku yang makin suka, dan sekarang aku yang makin gila.